Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyati amalina man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Hadis yang ke-145 kemarin, An-Nawawi rahimahullah menjelaskan beberapa kosakata dalam hadis yang kemarin kita baca. Kata beliau, qauluhu ad-din, sabda Rasulullah ad-din, ad-dinu yusrun, agama itu adalah mudah. Huwa marfu'un ala man lam yusamma fa'iluhu. Secara tata bahasa, i'rabnya dia itu rafa'. Sebagai isim yang tidak disebutkan fa'ilnya, ini sebagai naibul fa'il, pengganti fa'il. Waruya mansuban, dan dalam satu riwayat di'rab dengan nasab, dinasab dia. Inna dina yusrun. Dalam satu riwayat ad-dinu lan yusadad dinun. Jadi sebagai naibul fa'il, dalam satu riwayat dibaca lan yusadad dina, mansub sebagai maf'ul bih. Waruya lan yusadad dina ahadun, dalam satu riwayat, maka tidaklah membuat sulit satu agama atau satu amalan dalam agama seorang pun, kecuali akan terkalahkan. Wa qauluhu alaihi salatu wasalam illa ghalabah ay ghalabahuddin, kecuali akan terkalahkan, artinya dia akan terkalahkan dengan amalan agama, enggak sanggup. Wa ajaza dzalikal musyadu an muqawamatid din likasrati turukihi. Orang yang mempersulit diri tadi akan lemah untuk bisa mengalahkan agama karena banyaknya jalan-jalan kebajikan dalam agama. Kalau ingin ngoyo, istilahnya diayahi semuanya, itu enggak bakal sanggup. Sehingga Rasulullah menganjurkan dalam beragama itu hendaknya bersederhana, tawasud, pertengahan, jangan ekstrim berlebihan, jangan juga terlalu meremehkan. Yang sederhana, apa yang mampu kita amalkan, kita amalkan. Yang belum mampu, ya ketika ada kemampuan, kita amalkan. Tidak boleh memaksakan diri. Wal ghadwatu sayru awalin nahar, ghadwa itu perjalanan di awal siang. War rauhah akhirun nahar, perjalanan di akhir siang. Wa dulja akhirul lail, akhir malam. Wa hadza isti'aratan wa tamsilun, ini sebagai apa, peribahasa atau permisalan. Maknahu, maknanya kata An-Nawawi rahimahullah, ista'inu ala ta'atillah azza wa jal bil a'mal fi waqti nasatikum. Artinya, mintalah tolong kalian untuk bisa menjalankan amal ketaatan pada Allah dengan amalan-amalan di waktu kalian semangat. Wa faragi qulubikum, dan di waktu hati kalian itu fokus. Bi haitsu tastaliddunal ibadata wala tas'amun, di mana kalian nanti akan merasa lezat dan nikmatnya ibadah, kalian enggak akan jemu. Wa tablughuna maqsudakum, dan kalian akan sampai pada tujuan kalian. Kama anal musafirul hadiq yasiru fi hadil awqat wa yastarihu huwa wa dabatuhu fi ghairiha fa yasil maqsuda bi ghairi ta'abin. Seperti seorang musafir yang cerdik, dia akan melakukan perjalanan di waktu-waktu ini. di awal siang atau di akhir siang atau di sebagian malam. Dia akan istirahat, dia dan hewan kendaraannya mungkin di sebagian waktu-waktu tersebut, maka dia akan sampai ke tempat tujuan dengan tanpa capek. Kenapa? Pertengahan dia enggak berlebih-lebihan, enggak terus melakukan perjalanan di sepanjang harinya, enggak ada istirahatnya. Maka dia akan kepayahan, akan mungkin terkalahkan dia. Fisiknya enggak akan kuat. Wallahu a'lam. Demikian penjelasan dari An-Nawawi. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-146. Qala An-Nawawi rahimahullah wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-masjid fa ida hablun mamdudun baina sariyataini faqala ma hadzal hablu qalu hadza hablun li Zainab fa ida fatarat ta'allaqat bihi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam khulluhu liyusalli ahadukum nasatahu fa idza fatara falyarqud muttafaqun alaih. Berkata An-Nawawi rahimahullah, dan diriwayatkan dari As radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah masuk masjid, tiba-tiba beliau melihat ada seutas tali yang dibentangkan, ditalikan di antara dua tiang. Maka Rasulullah bertanya, "Ma hadzal hablu? Ini tali untuk apa ini?" Qalu, orang-orang menyatakan, hadza hablun li Zainab. Ini tali miliknya Zainab. Kalau dia sudah capek sholat, dia bergantungan, artinya berpegangan dengan tali tersebut. Melihat yang demikian berarti Rasulullah mengetahui, berarti ini berlebihan ini Zainab, sampai enggak kuat sholatnya, sampai harus bergelantungan di tali tersebut supaya enggak jatuh. Melihat yang demikian Rasulullah alaihi salatu wasallam mengingatkan, khulluhu, artinya bebaskan tali tersebut. Lepas tali tersebut. Hendaknya salah seorang di antara kalian itu sholat di waktu fresh, di waktu semangatnya. Kalau dia lemah, ya sudah tidur. Jangan memaksakan diri terus sholat. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim dalam sahih keduanya. Dalam hadis ini pengarang Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menukilkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi alaihi salatu wasalam, kisah ketika beliau masuk ke masjid, yaitu Masjid Nabawi. Ini masjidnya Nabi. Maka Rasulullah melihat ada seutas tali yang diikatkan, dipancangkan di antara dua tiang. Syariah itu tiang. Yang masjid sana mana diikat. Kencang itu. Ini tali apa, kata Rasulullah, kok ada tali enggak biasa diikatkan di antara dua tiang. Orang-orang ngomong, "Oh, itu tali yang diikatkan oleh Zainab ya Rasulullah. Untuk apa?" Ya, dia kalau sudah payah sholat, maka dia berpegangan dengan tali itu supaya enggak jatuh. Rasulullah saya tahu, oh demikian. Maka Rasulullah menyatakan, khullu, copot, lepas. Ini, buang ini tali. Padahal tali itu untuk ibadah. Ya kan, untuk membantu supaya kuat ibadah. Bukan itu yang dilarang oleh Rasulullah, bukan ibadahnya. Tapi cara beribadahnya yang ekstrim, berlebihan, itu yang diingkari oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ini ekstrim beribadahnya, sampai ngoyo, sampai enggak kuat tubuhnya, sampai harus berpegangan ke tali supaya enggak jatuh. Ini yang diingkari oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, hendaknya salah seorang di antara kalian kalau sholat itu ya di waktu giatnya saja, di waktu presnya, di waktu fitnya saja. Kalau sudah payah, istirahat, jangan ngoyo. Sudah payah masih tetap sholat, sudah ngantuk masih tetap sholat. Bukan yang demikian itu tata cara menjalankan ibadah yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan itu. Lah bagaimana dia kan inginnya semangat, pengennya ibadahnya banyak, kan niatannya baik. Iya, meskipun niatannya baik, karena dinilainya sebuah ibadah tidak dari niatan baiknya semata. Sampai tata cara pelaksanaan ibadah tersebut juga harus benar mencocoki sunnah bimbingan Rasulullah alaihi salatu wasallam, baru akan diterima ibadah tersebut. Mengandalkan baiknya niat semata, mengabaikan kebenaran tata cara ibadah, ini perkara yang tidak dibenarkan. Karena ibadah yang diniatkan ikhlas karena Allah, kalau dilakukan dengan cara yang tidak benar, tidak akan diterima. Sampai ibadah tersebut ikhlas dilakukan karena Allah, tata cara pelaksanaannya juga sesuai dengan tuntunan syariat. Di sini Rasulullah mensyariatkan, enggak perlu sholat demikian caranya, enggak perlu. Ya sudah sholat itu kalau apa, ketika tubuh kita fit, kita semangat, misalnya qiyamul lail, itu jalankan. Kalau sudah merasa payah, ngantuk, ya sudah istirahat, tidur, enggak usah dipaksakan. Jangan sampai tadi karena saking ngoyongnya ingin mungkin semalam suntuk qiyamul lail, sudah tubuhnya payah berdiri bacaannya lama, sampai apa bersandar di apa tali gitu, bergelantungan di tali supaya enggak jatuh. Ini tata cara ibadah yang tidak dibenarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Maka dalam hadis ini terdapat dalil, tidak sepantasnya, tidak seyogianya bagi seseorang untuk berlebih-lebihan di dalam ibadah, memberat-beratkan diri dengan apa yang tidak disanggup. Itu kan berarti enggak sanggup, sampai harus apa bergantungan di tali, bersandarkan di tali. Berarti kan ngoyo itu. Bahkan yang dituntunkan oleh Rasulullah, kalau sholat, hendaknya sholat kita lakukan dalam keadaan tubuh kita fit, fresh, semangat. Kalau sudah payah, ya istirahat, tidur. Karena kalau seseorang itu sholat disertai dengan fisik yang payah, taab, matanya mengantuk, maka akan muncul banyak was-was dalam pikirannya. Dia akan bosan, dia akan jemu, yang nantinya berujung dia enggak senang lagi beribadah. Enggak ada semangat lagi untuk beribadah, terputus dari ibadah. Biasanya demikian. Bahkan mungkin karena sudah payah kan, payah baca, sudah ngantuk-ngantuk, akhirnya maunya memohon doa kebaikan, mungkin bisa jadi memanjatkan doa kejelekan untuk dirinya. Kenapa? Nanti akan disebutkan dalam hadis berikutnya. Karena payah mungkin fisiknya. Sujud misalnya karena sudah ngantuk kan, sudah payah ngantuk, dia apa membaca subhana rabbiyal azim, rukuk dan sujud dia membaca subhana rabbiyal a'la, bangkit dari sujud duduk, harusnya dia membaca rabbighfirli rabbighfirli, karena sudah payah, bisa jadi dia sambil kayak ngantuk-ngantuk setengah sadar baca Rabbi la takfirli. Harusnya ya Allah ampunilah aku, menjadi ya Allah jangan ampuni aku. Rusak. Bisa terjadi yang demikian itu. Kenapa? Dia tidur kan, dia setengah sadar kan. Baca satu ayat nyambung di surat yang lainnya. Karena capek. Nah, Rasulullah memerintahkan tali tadi untuk dilepas. Memerintahkan ya, salat ya sesuai dengan kemampuan fisik kita. Di saat semangat ya, salat. Kalau sudah payah, istirahat. Jangan maksakan diri saat sudah payah, ngantuk, capek. Maksakan diri untuk salat. Ini tidak dibenarkan dalam syariat. Meskipun sholat adalah amalan yang utama, maka enggak boleh kita memberatkan diri dengan apa yang tidak kita sanggupi. Bahkan perlakukan dirimu itu dengan lemah lembut. Kenapa? Mata kita punya hak, tubuh kita punya hak untuk istirahat. Jangan terburu-buru terhadap segala hal. Terburu-buru agar doa kita cepat terkabulkan. Terburu-buru untuk menggapai amalan sebanyak mungkin misalnya. Karena banyak hal mungkin kadang terlambat kita menggapainya. Karena satu hikmah yang dikehendaki oleh Allah. Kita kadang terburu-buru inginnya segera meraup satu keutamaan. Akhirnya malah luput. Terkadang kita terlambat menggapainya, tertunda. Karena ada satu hikmah yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki. Jangan sampai kita mengatakan, aku bahkan ingin memayahkan diriku dalam beribadah. Jangan. Tidak dibenarkan yang demikian itu. Beri anggota tubuhmu haknya. Mata punya hak untuk ditidurkan. Tubuh punya hak untuk diistirahatkan. Jangan kamu paksa untuk terus dalam aktivitas ibadah. Bukan itu yang dituntunkan dalam syariat. Bukan demikian. Demikian juga santri, meskipun santri harus punya himmah yang alia, artinya semangat yang tinggi dalam belajar. Murojaah belajar, terus murojaah belajar. Tapi juga semuanya ada batasannya. Jangan sampai karena semangat yang menggebu-gebu untuk hafalannya cepat selesai, paksa jam 11 malam terus murojaah terus, jam 12 terus, jam 1 terus, jam 2 terus, sampai ngantuk-ngantuk pun terus. Ini tidak dianjurkan juga. Akhirnya dia memayahkan dirinya. Akhirnya dia tidak menggapai apapun. Murojaah dalam kondisi sudah ngantuk, payah ya, gak ada hasilnya. Orang yang murojaah matanya ngantuk, gak ada manfaatnya, gak ada faedahnya. Meskipun dia menyangka dengan itu sebagai bentuk himmah yang aliyah, semangat yang tinggi. Bukan semangat tinggi itu, ngawur namanya. Bukan demikian cara belajarnya para salaf, tidak demikian. Kurang semangat mana antara Umar dengan kita? Pengennya belajar terus bersama Rasulullah. Tapi yang namanya ada aktivitas dengan keluarganya, ada aktivitas pekerjaannya, sehingga dia bergiliran dengan tetangganya. Hari ini kamu yang bermajlis dengan Rasulullah, aku gak ada urusan keluarga. Nanti kamu sepulang dari majlis Rasulullah sampaikan ilmunya padaku. Besok aku yang berangkat, kamu yang kerja, kamu yang beraktivitas. Nanti ya faedahnya aku akan sampaikan padamu. Harus bisa memanage waktu semacam itu. Ini namanya memberikan hak pada porsinya. Ada hak bersama keluarga ya. Ada kewajiban yang harus dia tunaikan. Ada kewajiban untuk menimba ilmu. Enggak terus. Semangat menimba ilmu terus datang. Kerja nanti sudah pokoknya. Tawakal Allah. Keluarganya enggak kopen di rumah. Ya, bukan demikian yang dianjurkan dalam syariat, tidak. Punya hak keluarga. Jangan kemudian tafrid, meremeh-remehkan. Belajar nanti-nanti lah bisa dengar-dengar apa kaset. Mending kerja terus, kerja terus, kerja terus. Ini meremehkan. Yang demikian juga tidak baik. Semua harus ditempatkan pada porsinya. Ditempatkan pada porsinya. Makanya santri misalnya kalau murojaah, oh sudah ngantuk. Apakah itu murojaah Al-Quran atau murojaah bahasa Arab atau yang lainnya. Ya sudah tutup. Bukumu tutup. Istirahat. Karena kalau kamu teruskan gak ada manfaatnya. Memaksakan diri. Tidur, istirahat. Nanti semangat. Murojaah lagi. Jangan dipaksa. Dulu ada cerita salah satu ikhwanana yang ketika thalabul ilmi semangat. Tapi masya Allah, artinya dia ngoyo namun bisa menempatkan dirinya. Artinya dia tetap semangat dan memberikan hak fisiknya. Hak matanya untuk istirahat, untuk tidur. Belajar itu pakai bangku gitu. Ya merosak. Ngantuk, tidur di bangku. Bangun. Belajar lagi. Belajar lagi. Kemana-mana bawa buku. Senggang, baca. Ini bagus, semangat tinggi. Bagus. Bisa memanage waktu. Bisa memberi hak pada dirinya. Beda dengan karena ngoyo. Habis bisa terus murojaah, ngantuk pun terus murojaah, terus sampai jam 1 malam sudah ngantuk-ngantuk. Akhirnya apa? Materi yang diserap oleh hatinya itu tidak seberapa. Karena kepayahannya itu sudah merusak itu semua. Ini bukan semangat tinggi yang terpuji, tidak demikian. Nah, ini berlaku untuk seluruh waktu. Meskipun batas subuh misalnya, kalau payah banget misalnya suatu waktu kok payah, ya istirahat tidur. Karena tidur pagi hari kurang bagus, karena keberkahan umatnya di pagi hari. Ya betul. Tapi di saat kondisi fisik lemah, ya butuh istirahat, ya istirahat. Istirahat sebentar. Tidak mengapa. Ba'da asar katanya kurang bagus kalau orang istirahat ba'da asar. Kalau di saat itu kamu payah, benar-benar ngantuk, ya istirahat. Karena kalau tidak kita istirahat kan, nanti misalnya kajian ba'da maghrib malah payah. Waktunya luput. Nanti waktu murojaah malamnya luput. Kenapa? Enggak memberikan hak tubuhnya. Maka segala perkara itu kita jadikan mudah saja. Nah, kecuali perkara itu yang memang difardukan oleh Allah. Ini ya jangan ditawar-tawar, kalau mampu ya kerjakan. Ini perkara yang fardu. Ini terkait hal-hal yang sifatnya nafilah yang dianjurkan. Jangan terlalu memaksakan diri. Jangan kemudian dalam perkara yang wajib orang itu tafrid. Loh katanya enggak boleh ngoyo. Sudah ya. Kan qailullah itu sebelum duhur. Setiap menjelang duhur itu tidur, akhirnya bablas nggak ikut salat jamaah. Ya bukan demikian, tidak. Ya benar, qailulah itu memang anjurannya sebelum duhur. Tapi yang namanya tidur qailulah itu enggak harus orang itu tidurnya pulas. Terkadang memberikan istirahat tubuh, istirahatlah. Mungkin kalau kita misalnya sholatnya jam 12 ya, setengah 12, walaupun enggak bisa nyenyak dalam tidur, kita rebahan layang-layang memberikan istirahat. Itu termasuk sudah dianggap qailulah. Enggak harus pulas tidurnya, enggak harus. Enggak harus. Kerja mungkin bisa istirahat sebentar, sejenak seperempat jam. Ya, kalau kadang istirahat sebentar gitu sudah fit kembali. Harus di-manage benar waktu kita. Tempatkan segala sesuatu pada porsinya. Kewajibannya harus tepat waktu, tepat waktu kalau itu perkara yang fardu. Apalagi dalam waktu yang dibatasi. Yang sholat subuh enggak boleh melewati matahari terbit. Walaupun kita malas, harus semangat di saat itu. Kenapa? Waktunya memang terbatas kewajiban ini. Jangan tunda, tidur semakin di apa? Pancal apanya itu selimutnya semakin pulas sama matahari terbit baru bangun. Ya itu bukan perkara yang dianjurkan dengan alasan kan masih ngantuk. Ini perkara yang madmum, tersalah. Kenapa? Dia bisa meninggalkan perkara yang difardukan oleh Allah. Bukan demikian. Yu atur sebelum ampa subuh bagaimana kamu bisa segera bangun. Malam jangan begadang. Kalau mau qiyamul lail ya, qiyamul lail di saat-saat yang afdol. Setelah itu istirahat lagi sejenak. Sampai iqamah, bangun. Diatur, dimanage waktunya. Ini yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. 6. Perkara dalam hal ini, dalam perkara yang sifatnya tatawiyah, tatawiyah yang sunnah-sunnah itu luas. 6. Ada kelapangan dalam hal itu. Enggak boleh kita memberat-beratkan diri dalam perkara yang demikian. Kecuali dalam perkara yang wajib, yang batasan pelaksanaan sudah terbatas, ya harus sungguh-sungguh di saat itu. Jangan meremehkan. Hadis yang berikutnya. Wa ana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naumu fa in ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfiru fa yasubbu nafsahu. Mutafaqun alaih. Berkata Nawawi rahimahullahu taala, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, jika salah seorang di antara kalian ngantuk dalam keadaan dia itu sholat, ya sudah, dia apa hendaknya istirahat tidur sampai hilang kantuk yang sangat darinya. Karena salah seorang di antara kalian kalau sholat dalam keadaan ngantuk parah, maka dia enggak tahu barangkali dia tadinya ingin membaca istighfar, kemudian malah justru mencela dirinya. Kenapa? Ngelantur akhirnya bacaannya. Ini tidak dianjurkan. Pengen dia mulai. Pas bangun kok memang payah, ngantuk banget. Ya jangan diteruskan sholat. Udah istirahat dulu aja. Karena kalau kita lanjutkan dalam keadaan ngantuk siut, bacaannya nanti ngelantur. Bukan memohon ampun, malah mencela diri sendiri. Ini tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Maka disebutkan Dalam hadis ini berarti kalau seorang itu sholat dalam keadaan ngantuk dalam sholatnya, itu yang wajib ya, sudah dia tinggalkan sholatnya tadi, dia tidur sampai hilang kantuknya, jangan diteruskan memang. Karena seorang kalau sholat dalam keadaan ngantuk yang sangat, dia nanti gak sadar. Dia bermaksud baca istighfar, malah mendoakan kejelekan untuk dirinya sendiri. Karena sebab ngantuk, akhirnya dia salah. Dan fatal salahnya. Ini gak dihancurkan. Nah, Rasulullah menyatakan, kalau salah seorang di antara kalian ngantuk dalam keadaan sholat, ya sudah. Dibatalkan sholatnya, kemudian tidur sampai hilang kantuknya yang sangat tadi. Siapa yang terkalahkan dengan rasa kantuknya dalam keadaan sholat, ya sudah tinggalkan sholatnya. Jangan sholat dalam kondisi ngantuk parah. Rasulullah menjelaskan alasannya apa? Karena tadi kalau sholat dalam kondisi ngantuk yang sangat, bacaannya itu bisa ngelantur. Yang tadinya ingin baca Allahumma firli dhanbi, bisa jadi malah baca Allahumma la takfirli dhanbi misalnya. Ya Allah, janganlah engkau ampuni dosa-dosaku. Ini kan bisa terjadi kan karena ngelantur, karena ngantuk yang sangat. Ingin minta petunjuk malah ingin minta kesesatan. Hidayah menjadi dolalah. Bahaya. Sehingga Rasulullah kalau orang itu sholat dalam kondisi ngantuk parah, ya tinggalkan. Istirahat dulu. Di antara hikmah dari apa yang dituntunkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, bahwasanya seorang itu punya hak bagi dirinya. Kalau dia memaksakan dirinya untuk mengerjakan satu ibadah dalam keadaan keberatan, kepayahan, maka dia itu telah mendolimi dirinya. Makanya jangan kita itu terjatuh dalam tafrid, meremeh-remehkan akhirnya apa, dalam ibadah menyepelekan. Jangan pula terjatuh dalam ifrat, akhirnya apa, melebih-lebihkan ibadah itu melebihi kadarnya. Itu juga enggak boleh, ifrat dan tafrid. Berlebih-lebihan atau meremehkan, kedua-duanya tercela. Maka Ahlussunnah wal Jamaah, prinsip dalam menjalankan amal ketaatan adalah tawasut, pertengahan antara gulu, antara ekstrim, dan antara tafrid meremehkan. Ambil pertengahan, jalan pertengahan. Ini yang harus ada pada setiap muslim. Dalam segala hal, jangan gulu dalam segala hal. Benih-benih ekstrim ini akan menghancurkan seseorang. Benih-benih ekstrim dalam segala hal itu akan membinasakan seseorang. Ini faedah yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.